perempuanku, genggam tanganku, lalu menyusurlah bersamaku. Jika suaramu tak terdengar, bukan berteriak bersamamu. Dunia tak abadikan kita dan cinta kita kan berlalu, tapi tetaplah genggam tanganku, teriak lantang bersamaku. Dunia tak setara kita, dunia tak menggenggam kita, dunia tak sajikan cinta, dunia dan kita tak setara. Perempuanku, genggam tanganku, lalu menyusurlah bersamaku. Jika suaramu tak terdengar, bukan berteriak bersamamu, bersamamu, bersama.